إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjut hadis 1368 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Umawi. Ia berkata haddatsana Al-A'mash. Qal balaghani, ia berkata sampai kepadaku dari Jabir bin Abdullah. A'mash di sini mengatakan sampai kepadaku dari Jabir. Dan A'mash tidak bertemu dengan Jabir. Kenapa? Karena A'mash ini ya seorang tabi'in kecil. Beliau hanya bertemu dengan sahabat-sahabat kecil saja. Ya, seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Adapun dengan Jabir, beliau tidak bertemu. Nah, di sini A'mash mengatakan, dan A'mash ini namanya Sulaiman bin Mihran, ya, sampai kepadaku dari Jabir bin Abdullah. Berarti ini sanadnya terputus. Ya. Wasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhtumul lahma fa aktsirul maraq awil ma. Fa innahu awsa' aw ablagh lil jiran." Apabila kalian sedang memasak ikan, daging. Ya, apabila kalian masak daging, perbanyaklah kuahnya. Karena itu lebih mencukupi atau lebih ya bisa memberikan kepada tetangga-tetangga. Ya, hadis ini sanadnya terputus sebagaimana kita sebutkan tadi. Namun Yahya bin Sa'id Al-Umawi yang meriwayatkan dari Al-A'mash ini diselisih oleh Sufyan Al-Thawri. Di mana Sufyan Al-Thawri berkata dari A'mash, dari Ibrahim, dari ayahnya, dari Abu Dzar secara marfu. Perhatikan ya, ada perselisihan sanad. Yahya bin Sa'id Al-Umawi mengatakan haddatsana Al-A'mash, dia berkata sampai kepadaku dari Jabir. Sementara Sufyan bin Sa'id Al-Thawri mengatakan dari A'mash, dari Ibrahim, dari ayahnya, dari Abu Dzar. Berarti di sini ada perselisihan ini, Pak. Ya. Dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam tarikhnya. Dari Abdullah bin Ibrahim As-Sawwaf, ia berkata haddatsani Bishr bin Al-Harith dari Al-Mu'afa bin Imran darinya. Ad-Darqutni berkata gharib, ya, dari hadis Thawri, dari A'mash, juga dari Ibrahim At-Taimi. Bersendirian dengannya syaikh ini, ya, dari Bishr bin Al-Harith yang dikenal dengan Bishr Al-Hafi. Syekh Al-Albani berkata, dan Abu Bakar Al-Mufid meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah, ya, murid dari Bishr bin Al-Harith dari Bishr ini. Namun muridnya majhul. Syekh Al-Bani berkata, yang mahfuz adalah riwayat dari Abu Dzar. Yang mahfuz, yang berasal dari riwayat apa? Abu Dzar. Kenapa? Karena Abdullah bin Samit meriwayatkan secara marfu dengan lafaz idza tabakhta maraqan fa akthir ma'ahu. Apabila kamu masak daging, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian ahla baitin min jiranika fa asibhum minha bima'ruf. Kemudian lihat ya tetangga-tetanggamu itu, maksudnya yang paling dekat, maka berikan mereka secara ma'ruf. Artinya jangan sampai mereka hanya mencium apa baunya doang gitu. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Barak dalam kitab Az-Zuhud, demikian pula Imam Ahmad. Dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya. Sehingga riwayat ini menguatkan ya riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Adapun riwayat ya Al-A'mas dari Jabir ini riwayat yang syadz. Jadi yang benar riwayat A'mas dari Ibrahim dari ayahnya dari Abu Dzar. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Yang pertama, anjuran untuk memperbanyak kuah apabila kita masak daging ataupun yang lainnya. Untuk apa? Ya, supaya tetangga itu enggak cuma kebawa kebagian baunya doang, Mas. Ya, tetangga mencium, "Ih, enak banget nih, wangi banget." Ya. Tapi kemudian kita tidak membaginya. Maka Nabi SAW menyuruh banyakkan kuahnya bagi tetangga. Apakah perintah ini kepada menunjukkan kepada wajib? Tidak, kata para ulama, akan tetapi ini sunnah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua. Perintah berbuat baik kepada tetangga dan larangan menyakiti mereka, baik dengan ucapan ataupun perbuatan ataupun dengan bau masakan. Iya, sehingga tetangga cuma mencium baunya doang gitu kan. Ini kan tetangga kayaknya gimana gitu. Maka itu menunjukkan, akhi, ya, kita sangat dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kita memperhatikan tetangga kita. Ada juga kita ambil faedah yang ketiga. Bahwa seorang mukmin itu tidak boleh bersifat individualistik, akhi. Seorang mukmin itu tidak boleh dia punya sifat enggak mau mikirin tetangga, yang dia pikirkan cuma dirinya aja. Seorang mukmin itu, akhi, ya, dia harus punya sifat jiwa sosial yang tinggi. Seorang mukmin tidak boleh hanya memikirkan untuk dirinya, tidak. Ya, tapi dia berpikir bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis 1369. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar. At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Dari dua jalan dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas tsaubaihi fa innallaha ahaqqu man tazayyana lahu." Apabila salah seorang dari kalian salat, hendaklah ia memakai dua pakaiannya. Karena sesungguhnya Allah yang paling berhak kamu berhias untuknya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Yang pertama, yaitu untuk memakai pakaian yang baik ketika kita sholat. Nabi mengatakan hendaklah memakai dua pakaiannya. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu pakaiannya dua. Pakaian atas dan pakaian bawah. Pakaian atas itu disebut dengan rida, dan pakaian bawah disebut dengan izar. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya untuk memakai dua pakaian itu. Ya, karena memang di zaman Nabi itu, Pak, ketika di awal-awal hijrah susah. Sehingga banyak di antara sahabat itu pakaian cuma satu, Pak. Bahkan di antara sahabat itu ya bajunya cuma yang melekat itu-itu aja. Ya, di antara sahabat cuma baju satu lembar aja. Sehingga kalau dia sholat, ya hanya ditutup bagian bawahnya saja sudah. Kalau dia sujud, kelihatan pantatnya. Sehingga akhirnya para Rasulullah mengatakan kepada para wanita, ya jangan sampai kalian mengangkat kepala sebelum laki-laki dengan sudah benar-benar duduk secara rapi. Ya, kenapa? Karena memang di zaman itu masya Allah para sahabat ya hidupnya susah-susah. Ya. Tapi kemudian ketika Allah berikan keluasan, Umar berkata apa? Idza wassa'allahu 'alaikum fa'usi'u. Apabila Allah telah berikan kepada kalian keluasan, luaskan juga pakaian kalian. Ya, jangan kemudian kita berdalil, Pak, dengan perbuatan para sahabat yang lagi susah. Tuh lihat para sahabat aja dulu pakaian cuma segitu. Antum berdalil dengan keadaan seperti itu. Ya pakai celananya yang kemercet gitu kan. Pakai enggak bisa, ya. Di zaman sekarang ini masya Allah yang namanya kain itu gelondongan, Pak. Ya, sarung dan yang lainnya. Betul-betul Allah berikan keluasan di zaman sekarang itu. Maka pada waktu itu di zaman ini kita berusaha untuk berluas-luasan dengan apa? Pakaian kita. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa yang paling berhak kita untuk dandan rapi itu di hadapan Allah. Ya, ketika kita menghadap Allah, maka kata Rasulullah, Allah yang lebih berhak kamu berhias untuknya. Maka berhiaslah, makanya Allah mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil perhiasan kamu di setiap kali kamu mau sholat. Ya. Maka ambil perhiasan. Kalau kita pergi ke undangan pakai baju bagus, kalau kita mau rapat pakai baju bagus, masa sholat cuma pakai kaos oblong, Pak? Ya, kebangetan. Maka sholat itu kita harus lebih apa rapi lagi gitu loh. Ya. Hadis 1370. Hadis yang dikutip Imam Nasa'i At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari jalan Yazid bin Zurai' ia berkata haddatsana Katsir bin Qarwan. Ya, Qarwan. Berkata Tabrani bin Qumbur, ia berkata, sa'alna Salim bin Abdillah, kami bertanya kepada Salim bin Abdillah, an sholati abihi fis safar, tentang sholat ayahnya di waktu safar. Ayahnya Salim siapa? Itu Abdullah bin Umar. Fa akhbaro an abi, maka Salim pun mengabarkan dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza hadara ahadukumul amru yukhsha fawtuhu falyusalli hadhihi shalah, yakni al-jam' baina shalatain. Apabila hadir kepada kalian suatu perkara yang kalian khawatir terluput dari perkara itu, maka silakan kalian salat dengan cara dijamak dua salat. Ibnu Syumail memutaba'ahnya dan berkata haddatsana Katsir bin Qarwan. Itu memutaba'ah Yazid bin Zurai, dikeluarkan oleh Nasa'i. Sanad ini hasan. Perawinya semuanya thiqat kecuali Katsir bin Qarwan ini. Iya. Dan dia seorang perawi yang hasan. Sehingga hadis ini akal Islam, ya, bisa kita jadikan hujah. Hadis ini menunjukkan disyariatkan atau boleh menjamak dua sholat apabila kita khawatir terluput dari sesuatu. Misalnya takut terluput ya dari sesuatu yang sifatnya memang kita butuhkan. Akhi. Ya. Kalau antum misalnya belanja ke supermarket karena untuk kebutuhan hidup, ya, atau ke pasar misalnya, dan belanjaannya banyak, takut terluput, bagaimana? Ah, saya jamak aja lah, silakan. Kalau antum lagi pesta pernikahan anak misalnya, sibuk melayani tetamu dan yang lainnya, takut terluput, saya jamak aja, ya silakan. Iya. Yang jelas, segala sesuatu yang sifatnya dibutuhkan dan merepotkan, diperbolehkan padanya kita untuk apa? Menjamak. Makanya Ibnu Abbas, ya ketika mengatakan Rasulullah SAW pernah menjamak sholat duhur dan asar di kota Madinah dengan tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, kata beliau, li'alla yuharrija ummatahu. Itu supaya tidak merepotkan umatnya. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita ada kerepotan, boleh kita ya menjamak dua sholat. Tapi kata Imam Nawawi, ini pun juga dengan catatan. Catatannya apa? Kita enggak boleh langgengkan tiap hari gitu. Ya enggak. Ya. Nah ini akal Islam, ma'azakumullah wa'iyakum. Adapun kalau kita enggak ada kerepotan, enggak ada sesuatu yang kita juga khawatir terluput, maka tidak disyariatkan menjamak dua sholat. Tetaplah sholat pada waktunya masing-masing. Walaupun ketika sedang safar ya. Antum pergi safar misalnya ke Bandung, 4 hari di sana. Tapi antum setiap harinya ya enggak banyak kerjaan sih. Dan antum bisa melakukan sholat pada waktunya masing-masing. Lakukan, enggak boleh dijamak. Kecuali kalau memang sesuatu yang dibutuhkan. Contoh hujan. Ya. Contoh misalnya antum ke Bandung di sana karena banyak rapat, rapat ini, rapat sana dan yang lainnya. Udah dijamak enggak masalah. Ya, karena itu ada kerepotan namanya, Pak. Ya. Hadis 1371. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Al-Hakim dari jalan Humaid bin Al-Aswad, ia berkata haddatsana Ad-Dhahhak bin Utsman dari Sa'id Al-Maqburi dari Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami bahwa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ini as'aluk amma anta bihi alim wa ana bihi jahil min al-laili wan nahar sa'ah taqrahu fiha as-salah. Wahai Nabi Allah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang sesuatu yang engkau ketahui dan aku tidak tahu. Yaitu tentang saat-saat yang tidak boleh sholat di waktu siang dan di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, idza shalaita subha fa amsik anis shalah hatta tatlu asy-syams. Fa innaha tatlu'u biqarnai syaitan. Apabila kamu telah selesai sholat subuh, tahanlah dari sholat sampai matahari terbit. Karena ia terbit di antara dua tanduk setan. Fa'idha tola'at fasolli. Fa'inna sholata mahduratun wa mutakobbalatun. Apabila matahari telah benar-benar terbit, ya, sudah terbit, ya, maka sholatlah silahkan. Karena sholat di waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta ta'tadila ala ra'sika mithlar rumh. Ya, sampai matahari itu betul-betul berada di atas kepalamu seperti tombak. Ya. Fa'idha ta'dalat ala ra'sika, apabila matahari itu sudah benar-benar di atas kepalamu, fa'inna tilka sa'ah tusajjaru fiha jahannam. Maka itu adalah saat-saat neraka jahannam dipanaskan. Wa tuftahu fiha abwabuha hatta tazula an hajibikal aiman. Dan di waktu itu pintu-pintu neraka jahannam dibuka sampai matahari itu tergelincir. Fa idza zalat an hajibikal aiman fasalli. Apabila matahari itu telah betul-betul tergelincir, silakan kamu sholat. Fa inna sholata mahduratun mutaqabbalatun. Ya. Karena sholat pada waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta tusallil asr. Sampai kamu sholat asar. Thumma da'is sholat hatta taghiba syams. Kemudian tinggalkan sholat sampai matahari betul-betul tenggelam. Al-Hakim berkata, sahihul isnad. Syekh Al-Albani berkata, benar apa yang dikatakannya. kalau bukan karena Humaid bin Al-Aswad. Karena Humaid bin Al-Aswad ini dikatakan oleh Al-Hafidz yahimu qalilan. Dia melakukan kesalahan tapi sedikit. Dan juga sanadnya telah diperselisihkan. Di mana Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari Dhahhak bin Uthman dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah. Ya. Bahwasanya ia berkata, Sufwan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini disebutkan dari Musnad Abu Hurairah. Sementara tadi ini dari Musnad Sufwan bin Mu'attal. Kalau di sini dari Abu Hurairah. Ya, dikeluarkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dan yang lebih menguatkannya juga bahwa riwayat ini dikeluarkan bahwa Ibnu Hibban mengeluarkan dari jalan Ibnu Wahab dari Iyad bin Abdullah Al-Qurashi dari Sa'id dari Abu Hurairah. Dan ini isnad sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi Iyad ini di dalamnya ada kelemahan. Ya. Al-Hafidz berkata, akan tetapi ia sebagai mutaba'at tidak apa-apa. Dan hadis ini dengan dua jalan tersebut sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Busiri. Jadi yang rajih ini dari hadis Abu Hurairah. Allahu a'lam. Nah ini Pak ya. Jadi terkadang terjadi perselisihan jalan. Yang satu meriwayatkan dari ini, tapi kok jalannya satu gitu loh. Tapi ada perselisihan perawi. Yang satu menyebutkan dari Sufwan, yang satu menyebutkan dari siapa? Abu Hurairah. Wah, berarti harus dipertimbangkan siapa perawi yang lebih kuat dan lebih thiqah. Tentu periwayatan yang lebih thiqah dan lebih kuat lebih didahulukan daripada yang tidak thiqah atau kurang thiqah dari itu. Baik, kita ambil faedah akhi yang pertama. Anjuran untuk bertanya kepada ahlul ilm dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu dan kita butuhkan. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kata Sufwan di sini, hai Nabi Allah, aku ingin bertanya kepada engkau yang engkau tahu dan aku tidak tahu. Itu menunjukkan yang kita bertanya itu ke ustaz yang kita tidak tahu gitu loh Pak. Kalau kita sudah tahu, kemudian kita bertanya ke ustaz dalam rangka memberitahu yang lain, boleh gak? Hah? Boleh. Sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. At Rasulullah, Islam itu begini, begini, begini. Kata malaikat Jibril apa? Kamu benar. Ya, sampai Umar mengatakan, ini orang kok aneh sih, dia yang bertanya dia membenarin. Ya, kata Syekh Utsaimin, mereka Jibril di sini bertanya dalam rangka mengajarkan. Maka kalau kita bertanya ke ustaz, kita sudah tahu jawabannya, tapi kita ingin memberitahu yang lain. Kalau kita yang beritahu mungkin enggak enak. Ustaz, kalau dia yang beritahu kan enak. Ya didengar orang, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita mau ngetes, Pak. Ya, saya mau tes nih, gimana nih ustaz nih? Ya, dites sama antum, ditanya, ah nggak tahu, bloon ustaz. Sehingga akhirnya dia nganggap ustaz itu harus tahu segala-galanya. Pokoknya ustaz itu ya yang dia tahu ustaz harus tahu. Berarti kalau dia tahu ustaz nggak tahu, ustaznya bloon gitu kan? Salah besar akhi. Bukan syarat seperti itu. Ya. Saya pernah duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Iya, beliau pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Kebetulan permasalahan itu sudah kita bahas di kelas, Pak, dengan dosen. Kemudian Syekh ditanya, beliau diam aja. Kemudian beliau berkata, "La adri, enggak tahu." Ya, Masya Allah. Kita kagum lah. Ini Syekh terkenal banget akan keilmuannya. Beliau ya sangat menguasai kutubu sittah. Hadis-hadisnya, tapi ditanya suatu permasalahan, gak tahu. Masya Allah, ajib. Kita ambil faedah juga, hadis ini menunjukkan tentang waktu-waktu yang tidak disyariatkan sholat atau terlarang. Yang pertama, setelah sholat subuh. Jadi kalau kita kumpulkan dari hadis ini ada 5 waktu sebetulnya, Pak. Yang pertama, setelah sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat di kepala. Yang keempat, setelah sholat asar. Yang kelima, ketika matahari terbenam. Berarti semuanya ada 5 sebetulnya. Iya. Adapun setelah asar, telah ada keterangan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa larangan sholat setelah asar itu dikecualikan kalau matahari masih tinggi. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz, ya la tusallu ba'dal asri illa wasyamsu murtafiah. Jangan sholat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi, maka itu enggak masalah. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Itu menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru setelah asar salat di rumahnya. Ya, 2 rakaat. Ya. Sehingga hadis ini ya yang disebutkan dalam hadis ini, kalau kamu sudah salat asar, jangan salat sampai matahari terbenam. Ini kan umum. Sementara hadis riwayat Imam Ahmad tadi khusus. Dan kaidah usul fikih mengatakan riwayat yang umum ketika bertabrakan dengan riwayat yang khusus tentu dikhususkan. Ya, dikhususkan pada waktu itu. Namun terjadi perselisihan para ulama tentang masalah salat yang mempunyai sebab. Apakah salat yang mempunyai sebab itu boleh walaupun di waktu-waktu yang dilarang? Pendapat yang dirajikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa salat yang mempunyai sebab boleh walaupun di waktu-waktu yang dilarang. Dalilnya ya, pertama Nabi bersabda tentang salat tahiyat masjid. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain." Apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai apa? Salat 2 rakaat. Di sini Nabi tidak menentukan kapan. Yang penting pokoknya kamu masuk masjid salat. Iya. Paham enggak, Pak? Ketika Nabi mengatakan jangan kamu duduk sampai kamu sholat. Kalau kamu masuk masjid, kapan hai Rasulullah? Kapan aja. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan sholat apabila matahari sedang terbit. Ya. Berarti ya akal Islam sholat apa? Sholat apa aja. Pokoknya enggak boleh sholat pada waktu matahari terbit. Waktunya di sini khusus. Paham gak, Pak? Tapi sholatnya di sini umum. Paham gak? Hah? Waktunya khusus, sholatnya Sementara hadis tadi, apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Waktunya umum, sholatnya khusus. Paham tidak, Pak? Sehingga di sini ada 2 hadis yang seakan bertabrakan. Ya, yang pertama adalah jangan sholat di waktu apa? Tuh yang ngantuk. Jangan sholat di waktu apa? Nah, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Sholat apa? Sholat apa aja. Sholatnya umum kan? Waktunya khusus. Yang tadi waktunya khusus, sholatnya atau kebalik, waktunya umum, sholatnya khusus. Berarti gimana nih cara kita melihat kepada jenis sholatnya? yang tadi sholatnya umum, ini sholatnya khusus. Kaidah usul mengatakan apabila umum bertemu dengan khusus, dikhususkan dong. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti dikhususkan dari itu sholat yang mempunyai sebab. Juga Nabi bersabda, wahai Banu Abdul Manaf, jangan kalian cegah siapapun yang mau tawaf di Ka'bah dan sholat dua rakaat tawaf di waktu kapanpun juga, kata Rasulullah. Fi ayyi waqtin kan. Di sini Nabi mengatakan jangan dicegah siapapun yang mau tawaf dan sholat dua rakaat di waktu kapanpun juga, silakan. Berarti apa? Waktunya umum, sholatnya khusus. Berarti itu menunjukkan, ya, untuk sholat yang mempunyai sebab boleh walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Maka kalau misalnya antum masuk masjid di saat matahari terbit, boleh sebetulnya. Walaupun yang lebih bagus antum tahan dulu, jangan masuk masjid sampai matahari betul-betul, supaya kita selamatkan dua-duanya gitu kan. Iya. Tapi kalau dikatakan boleh, ya boleh, silakan. Ya. Allahu a'lam. Kita masuk hadis 1372. Hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Jami' bin Abi Rashid, dari Mundhir Al-Thawri, dari Al-Hasan bin Muhammad, dari Aisyah secara marfu'. Idza dhahara as-su'u fil ardi anzalallahu azza wa jalla ba'sahu bi ahli al-ardi wa in kana fihim salihun yusibuhum ma asaba an-nas thumma yarji'una ila rahmatillah. Apabila telah tampak perbuatan maksiat di muka bumi, Allah akan turunkan adabnya kepada penduduk bumi tersebut. Walaupun di situ ada orang-orang soleh, tetap orang soleh pun akan mendapatkan adab. Kemudian mereka kembali kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sanad ini tampaknya sih sahih, karena perawinya semuanya thiqat. Dan para ulama menyebutkan Al-Hasan bin Muhammad ini, bin Ali bin Abi Thalib, yang menyebutkan sebuah periwayatan dari beberapa sahabat, di antaranya Aisyah. Namun tampaknya antara Al-Hasan dengan Aisyah ini ada perantara. Itu dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan Abdullah, ia berkata Amba'a Sufyan dari Jami' bin Abi Rashid, dari Abu Ya'la Al-Mundhir Al-Thawri, dari Al-Hasan bin Muhammad bin Ali, dari maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Rasulullah masuk kepada Aisyah atau kepada salah seorang istrinya. Dan Sufyan bin Uyainah ini diriwayatkan Imam Ahmad juga, akan tetapi di situ dengan lafaz dari Hasan bin Muhammad, dari istrinya. Ya. Imam Al-Hakim dan Adz-Dzahabi mendiamkannya. Ya. Akan tetapi diamnya mereka berdua ini tidak bagus, karena maulanya di sini tidak disebut siapa namanya, tapi ia seorang sahabiat dan semua sahabat semuanya adil, maka sanadnya insyaallah sahih. Ya. Kalau ternyata ia dari Rasulullah langsung ataupun dari Aisyah, kedua-duanya sahih. Jadi hadis ini ya akhul Islam, ya sahih. Hadis ini kita ambil faedah bahwa apabila maksiat itu telah merajalela, Pak, sementara tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka di saat itulah pasti adab Allah akan melanda semuanya, kena semuanya, Pak. Iya. Karena Nabi SAW mengatakan apabila maksiat itu telah tampak dengan jelas, ya, maka Allah akan turunkan adabnya kepada mereka. Walaupun di situ ada orang-orang soleh. Ini musibah ya, kayak di negeri kita ini kan kita khawatirnya kena ini nih Pak. Di negeri kita ini Masya Allah yang namanya maksiat terang-terangan. Iya. Sementara kita terkadang lebih banyak diam seribu bahasa. Ya kalau ternyata Allah turunkan adabnya, Allah musta'an sudah. Kena semuanya kita Pak. Jadi gimana dong Ustaz menghadapi ini semuanya? Menghadapi ini Pak, caranya yang pertama kita harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu yang benar gitu loh. Dengan etika, bukan dengan arogan. Hancurin dah, bukan begitu. Yang penting kita berusaha untuk memberikan nasihat. Ya. Kita berusaha untuk mendakwahi dengan cara lemah lembut, dengan etika yang baik. Harus, setiap kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa mendakwahi mereka. Kita bisa mengingkari perbuatan mereka. Walaupun dengan hati kita, kalau memang ternyata kita tidak bisa dengan tangan dan lisan. Ya. Yang kedua, dengan banyak istighfar. Dengan banyak istighfar, banyak istighfar. Sebab istighfar ini insya Allah menahan adab juga, Pak. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih terus beristighfar. Selama mereka terus minta ampun kepada Allah, selama itu Allah turun, tahan adabnya. Makanya kalau kita, kaum muslimin tidak ingin diturunkan adabnya oleh Allah, banyak istighfar. Banyak istighfar sambil kita berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Nah ini akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita terkadang ya karena sudah dapat hidayah, terkadang cuek, enggak mau peduli bagaimana caranya saya bisa mengingkari kemungkaran yang ada di desa saya, di negeri saya, di kota saya, begitu. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1373. Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Abu Muawiyah. Ia berkata haddatsana A'mash dari Syimr atau Syamr bin Athiyyah. Dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya, dari Abu Dzar. Ia berkata qultu ya Rasulullah ausini. Aku berkata, hey Rasulullah, berikan aku wasiat. Kemudian Rasulullah bersabda, idza amilta sayyi'ah fa'atbi'ha hasanah tamhuha. Kalau kamu berbuat dosa, ikutilah setelahnya dengan perbuatan kebaikan. Misalnya perbuatan baik itu akan menggugurkan dosamu itu. Kemudian Rasulullah bersabda, kemudian Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, amin al-hasanati la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah termasuk hasanat itu ucapan la ilaha illallah? Kata Rasulullah, hiya afdalul hasanat. Justru itu hasanat yang paling utama. Sanad hadis ini hasan. Perawinya thiqat kecuali guru-gurunya Syamr ini. Mereka tidak mendengar. Akan tetapi mereka tidak disebut namanya siapa. Falam yusammu. Siapa guru-gurunya ini? Ya, tapi masalahnya jumlahnya banyak. Ya mudah-mudahan dengan jumlahnya banyak ini setidaknya naiklah. Ya, menjadi apa? Hasan. Dan Abu Nuaim yang memutaba'at yang berkata haddatsan al-A'mash. Tapi dia mengatakan dengan lafaz dari Syekh dari Taim. Juga Abu Nuaim meriwayatkan dalam Al-Hilyah dari dua jalan darinya. Ya, ia mengatakan meriwayatkan Abu Nuaim dari Al-A'mash dan dianggap jayid oleh Yunus bin Bukair. Dan juga ia meriwayatkan dari jalan Uqbah bin Mukrim, ia berkata haddatsana Yunus bin Bukair dari Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dari Abu Dzar. Dan ini sanad yang jayid, perawinya thiqat, perawi Muslim. Dan hadis ini mempunyai penguat dari hadis Maimun bin Abi Syabib dari Abu Dzar. Sehingga hadis ini menjadi sahih insyaallah. Nah, di sini akhi menunjukkan, ya apabila kita jatuh kepada dosa, dosa apapun, segera kita ikuti dengan perbuatan kebaikan. Ya kalau antum, ya melakukan dosa dusta misalnya, maka segera kita istighfar, setelah itu kita berbuat kebaikan. Sedekah. Kalau ada seorang wanita misalnya, ya habis ngelawan suami, setelah itu segera istighfar, setelah itu langsung dia berbuat kebaikan. Iya. Demikian pula kalau kita misalnya, ya melihat aurat wanita, segera istighfar, kita ganti dengan apa? Perbuatan kebaikan. Berusaha ya. Ya, berusaha untuk apa namanya, setelah kita berbuat dosa itu segera ikuti dengan perbuatan kebaikan. Karena perbuatan kebaikan ini kata Rasulullah akan menghapusnya, masya Allah. Ya. Jangan kebalikan, habis berbuat amal soleh, berbuat buruk. Ya. Habis umroh, bagus masya Allah. Pergi ke Paris, ngapain? Jalan-jalan. Lah kan pergi ke negeri kafir hanya sebatas buat jalan-jalan, maksiat kata para ulama. Ini kok habis berbuat baik kok malah berbuat maksiat, gimana sih? Harusnya kan habis berbuat maksiat baru berbuat baik. Cuman antum jangan juga berniat begitu. Ah nanti gampanglah saya berbuat baik. Sekarang saya maksiat dulu, setelah itu saya sedekah. Nah pas maksiat antum mati gimana? Gak sempat berbuat kebaikan. Iya. Sallallahu salamata wal afiyah. Sekiranya cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.